وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم جميعا kembali seperti biasa barakawikum pada hari Sabtu kita kaji kitab tauhid atau kajian pembahasan seputar tauhid yang kita ambil dari kitab Al-Usul Sittah dengan syarah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Shalih Al-Fauzan hidayahullah taala. Kita telah sampai pada penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Ibnu Fauzan hafizahullah taala terkait dengan usul atau al-aslul awal, pokok yang pertama. Yakni termasuk pokok agama adalah mengikhlaskan niat lillahi ta'ala dalam beragama dan tidak berbuat kesyirikan. Ini pokok yang pertama. Sebesar apapun dosa seorang hamba, kalau ternyata keikhlasan dia dan jauhnya dia atau bahkan tidak pernah terjatuh dalam kesyirikan, barakah hukum itu masih sangat menguntungkan bagi hamba tersebut. Dikarenakan bisa jadi kalau dia terjatuh dalam dosa besar, meninggal dalam keadaan membawa dosa besar, namun masih bertauhid, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ya akan mengampuninya tanpa mengazabnya sedikit pun. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Barakallahu. Akan tapi sebaliknya, kalau dan walaupun orang itu membawa pahala yang sangat banyak dari ibadah-ibadah yang dia lakukan, namun dia terjatuh dalam kesyirikan dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi orang yang merugi. Tidak berpengaruh amalan-amalannya yang membuahkan pahala tersebut, dikarenakan bagaikan habaan mansura, bagaikan debu yang berterbangan yang ditiup oleh angin yang sangat kencang. Barakallahu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik terhadapnya, namun Allah akan mengampuni dosa yang dosanya itu di bawah kesyirikan. Barakallahu. Baik, kita lanjutkan penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hidayahullah taala. Ziddu tauhid, lawan dari tauhid, asyirku billah, adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lawan tauhid adalah syirik. Lawan sunnah apa, Imam? Bid'ah. Lawan ketaatan apa Firdaus lawan ketaatan? Wallah, hadis kalau lawan sunnah itu bid'ah, lawan tauhid syirik, lawan ketaatan masyaallah. Antum lawan ketaatan apa? Murtad, murtad lawan dari masuk Islam. Satunya lagi terlalu, kalau murtad itu sudah kafir. Yang umum, yang masih umum. Dia telah maksiatan. Lawan ketaatan adalah kemaksiatan. Lawan keimanan apa Abu Ibrahim? Lawan keimanan kekufuran. Ini tidak boleh anu. Sama Ahmad dekat sama abinya Ahmad Ghaffar. Kamu dekat sama Ustaz Dinar ini. Fattauhidu, maka tauhid adalah huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid adalah mengesakan Allah dalam beribadah. Ini tauhid. Maksudnya bagaimana? Maksudnya harus ikhlas niatnya. Lillahi ta'ala. Barakallahu. Dalam segala bentuk ibadah. Wasyirku, sementara syirik adalah huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillahi azza wa jalla. Sementara syirik adalah memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam ibadah itu sangatlah banyak. Ibadah bermacam-macam. Ada ibadah qauliyah, ucapan, ada ibadah fi'liyah, perbuatan, dan ada juga ibadah qauliyah dalam hati. Ucapan hati atau perbuatan hati. Ucapan qauliyah dengan lisan, zikir, berdoa, beristighosah dengan lisannya, ya, maka itu merupakan ibadah. Membaca Al-Quran merupakan ibadah. Ibadah dari atau berupa hati, amalan hati, ya, tawakal, takut, ya, mungkin dia berjalan naik truk, berjalan tengah hari, di malam hari, barakallahu'alaikum, ketika melewati pohon yang besar dia klakson. Ketika ditanya kenapa ngelakson, ya kita harus permisi dengan simbah yang ada di pohon itu. Kalau tidak, nanti ban saya meletus di gerabakan. Ini misal. Dia dalam hati sudah takut, malam hati. Berharap, roja, itu juga amalan hati. Maka tidak boleh kemudian diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Amalan anggota badan banyak. Barakatikum. Salat, haji. Maka ketika diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat syirik. Jadi namanya ibadah itu bermacam-macam. Ibadah, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ismun jami'un. Setiap nama yang mencakup li jami'i ma yuhibbuhullahu wa yardahu, segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Minal aqwal wal af'al zahirah wa batinah, berupa ucapan maupun perbuatan bisa perbuatan hati juga, yang nampak maupun yang tersembunyi. Barakallahu fikum. Orang tidur maka bisa bernilai ibadah kalau tidurnya itu mendatangkan kecintaan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidur, sebelum tidur barakallahu fikum, dia membaca doa. Ketika tidur, sebelumnya dia sudah meniatkan agar kuat, badan menjadi sehat, bisa beribadah, melakukan ibadah yang berikutnya. Tapi bisa juga bernilai maksiat. Dia tidur dengan niatan agar nanti tengah malam ketika maling dia kuat. Ketika dikejar orang yang punya rumah atau ketahuan, dia kuat larinya. Misalkan, maka ibadahnya bernilai maksiat. Demikian pula ibadahnya bisa, atau tidurnya tersebut barakallahu fikum, bisa bernilai kesyirikan. Mungkin itu dia melakukan amalan-amalan yang menjadi syarat-syarat agar dia mendapatkan sesuatu, sehingga dia melakukan amalan-amalan kesyirikan ketika tidur. Mungkin dia menyebut-nyebut, beristighosah, meminta tolong kepada selain Allah, dan semisalnya. Barakallahu fikum. Kazzabahi, macam-macam ibadah seperti menyembelih, wan nazar dan nazar, wan doa dan doa. Nazar itu barakallahu fikum, itu bernilai ibadah. Hukum asal nazar itu haram untuk dilakukan. Tapi kalau dia sudah bernazar, ya, jadi para ulama berselisih, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Tapi kalau sudah bernazar lillahi ta'ala, maka wajib untuk ditunaikan. Waddu'a dan berdoa merupakan ibadah. Wal istighosah dan beristighosah. Istighosah itu termasuk doa. Hanya saja doa itu umum, masuk padanya istighosah. Istighosah itu khusus, karena istighosah maknanya adalah ad-du'a indal ghaus, berdoa tatkala dalam keadaan genting, terancam. Ketika dia mungkin sedang mencari ikan atau berlayar, barakallahu fikum, ombak yang ada di kanan kirinya seperti gunung, belum lagi anginnya, hujan lebat, dia mengira bahwasanya dia akan binasa atau akan meninggal, akan tenggelam. Maka kalau dia beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan ibadah. Tapi kalau dia menyebut selain Allah, beristighosah, menyeru selain Allah, wahai ya Abdul Qadir Jailani, ya Ali, ya Husain, ya Badawi, ya Taijani, dan seterusnya, ya, maka dia telah berbuat syirik. Barakallahu fikum. Dan istighosah juga bisa bernilai bid'ah, tidak sampai kesyirikan. Ya, kalau di situ dia niatnya untuk Allah, akan tapi cara-caranya barakallahu fikum, dia terjatuh dalam kebid'ahan. Ila akhari anwa'il ibadah. Dan seterusnya sampai bermacam-macam ibadah yang lainnya. Hadza huwa syirku. Maka memalingkan sesuatu, satu saja dari bentuk-bentuk ibadah untuk selain Allah, ini adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan. Walaupun amalannya itu amalan ketaatan hukum asalnya, tapi kalau niatnya itu untuk selain Allah, dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Salat, zikir itu barakallahu fikum adalah perkara yang disyariatkan. Namun tatkala dia palingkan, berikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Barakallahu. Dia ingin mendapatkan pujian dari bosnya. Ingin mendapatkan, semata-mata ingin mendapatkan pujian dari mertuanya. Ah, malu saya kalau enggak sholat. Padahal memang enggak pernah sholat. Mertua saya agamis nih. Masa saya enggak sholat, malu. Apalagi diperbagus. Giliran sudah pulang ke rumahnya sendiri, enggak pernah sholat. Barakallahu. Wasyirku al-maqsuduhuna. Dan kesirikan yang dimaksud di sini adalah wasyirku fil uluhiyah, yakni kesirikan dalam hal uluhiyah, dalam hal tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu adalah tauhid inti dari tauhid. Jadi makna la ilaha illallah itu kandungannya adalah tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Seandainya maknanya adalah tauhid rububiyah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pengatur, tidak ada pemilik rezeki, penguasa kecuali Allah, niscaya orang-orang kafir Quraisy tidak diperangi oleh Nabi karena mereka meyakini tauhid rububiyah. Namun mereka mengingkari tauhid uluhiyah, akhirnya diperangi. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Kata Nabi, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini makna la ilaha illallah, tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, anak-anak kita yang sekolah di sekolah umum, yang dalam buku agamanya itu diajarkan tidak ada Tuhan selain Allah, ini gini-gini, tauhid rububiyah, harus dibenarkan oleh bapak-bapaknya yang sudah ngaji. Diberi pengertian, nah ini salah, yang benar gini-gini. Kok ternyata protes nanti anaknya sama orang gurunya. Barakalikum, ini perkara lain. Ya. Jadi harus dipahamkan. Barakalikum. Amma syirku fir rububiyah, adapun kesyirikan dalam hal rububiyah, fa hadza ghairu mawjudin fil ghalib, maka ini secara keumuman tidak ada wujudnya. Maksudnya bagaimana? Secara keumuman orang, walaupun dia komunis, dia itu di dalam hati kecilnya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Lalu kenapa mereka mengingkari? Itu sebagaimana Fir'aun, dikarenakan dia angkuh. Komunis, kaum komunis mereka angkuh. Ada pula memang yang mereka itu tidak mengerti. Sehingga dia mengatakan, ya alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Barakallahu, itu dikarenakan kalau seperti itu, dia dengan sebab yang lain, fitrahnya telah rusak. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana Fir'aun yang mengatakan kepada seluruh Bani Israel, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, Rabb kalian yang maha tinggi. Barakallahu. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan Allah yang menciptakan Fir'aun lebih tahu tentang hati Fir'aun itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Fatir ayat ke 13 dan 14. Dalam surat An-Naml, afwan. Allah sebutkan dalam surat An-Naml ayat ke 13 dan 14 tentang Fir'aun dan bala tentaranya. Falamma ja'atuhum ayatuna mubasyirah, qalu hadza sihrun mubin. Maka tatkala telah datang ayat-ayat kami kepada mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Qalu, mereka mengatakan, hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata buatannya Musa. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yang 14 dalam surat An-Naml, wajahadu biha, mereka Fir'aun dan bala tentaranya menentang ayat-ayat Allah. Wastaiqonatha anfusuhum zulman wa uluwa. Padahal jiwa-jiwa mereka itu meyakini ayat-ayat tadi itu dari Allah. Pencipta alam semesta itu dari Allah. Dalam keadaan itu dia tuh dalim dan angkuh, merasa sombong. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin, maka lihatlah bagaimana nanti kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kerusakan terbesar adalah orang berbuat kerusakan berupa berbuat kesyirikan dan kekufuran. Kesyirikan dan kekufuran kerusakannya lebih besar daripada terorisme. Kalau terorisme, barakallahu'alaikum, mungkin orang terkena tembaknya meninggal dalam keadaan tidak ditanyakan, ya, kenapa kamu mati dalam keadaan tertembak. Tapi kalau orang sudah terkena fitnah kesyirikan meninggal dalam keadaan syirik, ya, barakallahu'alaikum, na'udzubillah min dzalik, dia terjatuh dalam kesyirikan, musyrik, meninggal dalam keadaan musyrik, maka tidak ada tempat bagi dia, ya, kecuali neraka. Karena kan Allah tidak akan mengampuni. Barakallahu. Fal umamu kulluha muqirratun bi tauhidir rububiyyah ittiraran. Maka umat-umat yang ada seluruhnya sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Nabi kita alaihi salatu wassalam, semuanya mengakui tauhid rububiyah, ya, dengan mendesak. Maksudnya dengan mendesak ini sesuatu yang pasti dan harus, dan ternyata mereka mengakui. Semuanya mengakui tauhid rububiyah. Iblis, makhluk yang paling kufur di muka bumi, meyakini Allah itu penciptanya. Ya, barakallahu. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis di kerajaan langit, di jannah Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan tidak mau sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, maka iblis dilaknat sampai hari kiamat, diusir, dan telah ditetapkan menjadi penduduk neraka jahanam. Namun iblis, barakallahu'alaikum, ketika itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala menancapkan bendera perangnya, siap berperang melawan Bani Adam, barakallahu'alaikum, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi," dengan lafaz Rabbi, wahai Rabbku. Iblis saja tahu siapa Rabbnya. "Anwirni ila yaumi yub'atsun." Berilah aku tangguh. Panjangkan umurku sampai hari dibangkitkan. Jadi iblis semenjak diciptakan sampai nanti, ya, tiupan sangkakala pertama itulah baru mati. Ya. Barakallahu. Jadi umurnya sangat panjang, lebih panjang dari Nabi Adam alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya. Itu iblis mengakui bahwasanya Rabbnya, penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini apakah iblis itu muslim? Firdaus, iblis muslim atau kafir? Dia mengakui Allah itu Rabbnya, muslim apa kafir iblis? Muslim. Hah? Kafir. Yakin? Harus yakin, ya. Karena ada kelompok, ya, yang mengatakan iblis saja itu bertauhid. Ya. Barakallahu. Allah musta'an. Jil, jaringan iblis liberal. Jaringan iblis liberal. Sekarang jaringan iblis Nusantara. Barakallahu. Dia mengatakan ini dalilnya. Dalam Al-Qur'an seperti ini iblis itu mukmin. Padahal barakallahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ada orang semata-mata mengakui tauhid rububiyah, dia belum, ya, cukup dikatakan muslim. Yahudi Nasrani kalau ditanya siapa pencipta alam semesta? Ya Allah. Walaupun ada yang mengatakan Isa atau Tuhan Anak atau Tuhan Bapa, tapi banyak mengatakan Allah. Yahudi demikian pula Allah. Barakallahu. Apakah Yahudi dan Nasrani muslim? Tidak. Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Dalam surat Al-Bayyinah, sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, siapa itu? Al-Yahud wa Nasara. Yahudi dan Nasrani itu kafir. Tidak dikatakan mereka itu kaum muslimin karena mendapatkan kitab-kitab, kitab Taurat dan kitab Injil, dan yang mereka pegangnya adalah agama Samawi. Ini tidak benar. Nasrani itu bukan agama Islam. Yahudi bukan agama Islam. Islam tetap Islam. Barakalikum. Maka Islam yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka pengikutnya, maka mereka dikatakan kaum muslimin. Demikian pula Islam yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam dengan kitabnya Taurat, yang mengikuti beliau para sahabatnya, dikatakan muslimin. Bukan dikatakan Yahudi. Yahudi itu yang tidak mau mengikuti barakalikum Nabi Musa alaihissalam. Barakallahu. Jadi yang namanya kesyirikan dalam tauhid rububiyah itu hampir tidak ditemui, walaupun ada. Karena keumuman orang itu mengakui tauhid rububiyah, bahwasanya pencipta alam semesta adalah Allah, pengatur adalah Allah, pemberi rezeki adalah Allah. Dikarenakan barakahikum jauhnya mereka dari ilmu, walaupun mereka barakahikum kebanyakan yang mengakui tauhid rububiyah, namun aplikasinya, realisasinya atau pengamalannya dalam beribadah salah jalan. Akhirnya mereka terjatuh dalam, ya, kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Dia mengakui Allah subhanahu wa ta'ala pemberi rezeki, namun dia masih mencari selain Allah subhanahu wa ta'ala, datang kepada kuburan-kuburan yang mereka agung-agungkan. Barakallahu'alaikum. Padahal kuburan-kuburan yang mereka agung-agungkan itu, Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu'alaikum, ya, menyatakan in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian menyeru mereka, maka penghuni kubur itu tidak bisa mendengarkan doa mereka. Walau sami'u mastajabu lakum. Sekiranya mereka itu mendengar, tidak bisa mengabulkan doa mereka. Wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat besok, mereka itu, ya, selain Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk orang yang ada dalam kuburan, mereka itu mengingkari perbuatan syirik mereka. Surat Fatir ayat ke-14. Surat Fatir ayat ke-14. Ini dalilnya yang dipakai oleh para ulama, diantaranya bahwasanya penghuni kubur barakalikum tidak bisa mendengar, ya, permintaan orang yang meminta. Penghuni kubur ketika meninggal, bukankah dia itu dikuburkan, dimandikan, butuh dengan doa kaum muslimin ketika disolati, lalu kenapa dimintai? Tidakkah cukup dan bahkan lebih dari cukup Allah Subhanahu wa taala barakallahu yang menciptakan dan yang memberi rezeki selama ini. Barakallahu. Lam yajhadu illa man tadahara bil inkar. Tidak ada yang menentang tauhid rububiyah kecuali orang yang menampakkan pengingkarannya. Jadi kebanyakan orang itu meyakini tauhid rububiyah. Allah sang pencipta, pemberi rezeki, pengatur, penguasa. Tidak ada yang menentang kecuali orang yang ya, dia itu menyengaja mengingkari. Ma'annahu ya'tarifu binifil batin, dalam keadaan dalam hatinya, dalam batinnya dia itu mengakui kalau Allah lah yang memiliki tauhid rububiyah. Sebagaimana yang disebutkan tadi ya dalam surat An-Naml ayat ke-13 dan 14 tentang Fir'aun laknatullah. Fir'aun yang mengaku sebagai Rabb yang paling tinggi, ternyata dalam hati kecilnya dia itu meyakini Allah itu yang menciptakan dia. Allah lah yang mendatangkan ayat-ayat mukjizat-mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Air menjadi darah, keluarnya katak-katak, kutu-kutu. Kemudian barakafikum terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Terus begitu. Kemudian ketika dia tenggelam, di hampir tenggelam, barakafikum dia mengatakan amanat bihi banu Israel. Aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala barakakum tidak menerima taubatnya Firaun dikarenakan dia mengucapkan dalam keadaan nyawa sudah dikerongkongan. Jadi taubatnya seorang hamba tidak diterima dalam dua keadaan. Apabila matahari sudah mulai terbit dari barat, ini secara umum. Matahari kalau sudah terbit dari barat, matahari terbit dari selatan atau dari utara? Mana? Sekarang nih loh, matahari terbit dari selatan atau utara? Wallahualam. Kamu siapa namamu? Nah, dari mana matahari sekarang terbit? Timur. Hadi, dari mana Hadi? Timur. Orang pantai kok, lupa. Dari timur. Kalau nanti matahari terbit dari barat, siapa saja yang bertobat ketika itu tidak diterima. Ini secara umum. Adapun person-personnya, walaupun matahari belum terbit dari barat, kalau nyawa sudah ditenggorokan, ya Allah saya tobat, gak ngoplo lagi, terus mati, ya sudah, tetap dia tidak, atau dianggap dia berdosa, tidak diterima tobatnya itu. Adapun diampuni atau tidak, itu tahtal masyiah, sesuai kehendak Allah kalau memang dia meninggal dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan. Jadi barakakum tidak diterimanya taubat seorang hamba itu dua keadaan. Yang pertama, keadaan secara umum adalah apabila matahari terbit dari barat. Keadaan khusus yakni person-personnya apabila nyawa sudah ditenggorokan walaupun matahari masih terbit dari timur. Ini Fir'aun. Ya, ketika dia barakakum ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Laut Merah, dia bertaubat, beriman, ya, sebagaimana Bani Israel pengikut Nabi Musa alaihissalam beriman kepada Nabi Musa. Ya, disebutkan dalam Qasasul Anbiya yang dulu pernah saya ceritakan, malaikat Jibril ada ketika itu, ketika dia mau bilang La ilaha illallah ditenggelamkan mulutnya, diambil air laut, ya masukkan air biar tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah tenggelam, minum mungkin berapa liter atau berapa galon, muncul lagi mau ngomong terus begitu. Akhirnya barakallahu Allah cabut dalam keadaan dia menjadi orang yang terlaknat. Fir'aun laknatullah. Dan sekarang diabadikan. Ya. Di Mesir. Fir'aun. Barakallahu. Yang konon ada yang mengatakan Fir'aun itu tidak pernah sakit selama 100 tahun atau 1000 tahun. Tapi ternyata sakit dalam hal akidahnya. Apa gunanya? Barakallahu fikum, sehat jasmaninya namun batinnya ya penuh dengan penyakit. Barakallahu fikum. Ada orang sakit jantung, sakit hati, mungkin kena liver atau jantung, tapi dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang yang sehat. Di ronsen sudah enggak pernah rokok, enggak ada yang bolong sedikit pun, namun dia terbiasa dengan kesyirikan dan kekufuran. Barakallahu fikum. Kemudian li'anna al-iqrar bihi daruri, dikarenakan mengakui tauhid rububiyah itu adalah perkara yang harus tidak boleh tidak ya. Fal jami' ya'rifu hadza, ya'rifu anna hadzal khalqa wa hadzal qaum la budda lahu min khaliq. Maka kebanyakan orang semuanya mengakui, mengerti bahwasanya makhluk dan alam semesta ini sudah pasti mengharuskan adanya sang pencipta. Barakallahu. Wa hadzal khalqul ladzi yasiru la budda lahu min mudabbir. Dan makhluk yang ada yang berjalan ya, awannya manusia, jin, hewan, alam semesta ini, barakallahu fikum, itu mengharuskan adanya sang pengatur. Laisa maujudan bimujarradi sadafah, tidak ada dengan tiba-tiba ya. Bukan kemudian wujudnya itu ada dengan cara tiba-tiba. Wah, namun Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Au maujudan min nafsihi, atau ada dengan sendirinya, tidak demikian. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Am khalaqas samawati wal ardha bal la yuqinun. Dalam surat At-Tur ayat ke-35 dan 36. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa adanya sesuatu? Ataukah mereka sendiri yang menciptakan? Ya, ada orang ditanya, siapa yang menciptakan kamu? Ya, saya ciptakan sendiri. Terus, apa yang ada pada dirimu kalau kamu menciptakan diri? Ya, bingung. Orang seperti ini, barakallahu fikum, adalah orang yang ya, jawabannya tidak masuk akal. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu melalui lisan nabinya. Dalam surat At-Tur ayat ke-35, am khuliqu min ghairi shay'in. Apakah mereka itu diciptakan dengan tanpa adanya sesuatu? Tanpa adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya sang pencipta. Am humul khaliqun, ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard, atau merekalah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Bala yuqinun, bahkan mereka itu tidak yakin. Barakallahu fikum. Surat At-Tur ayat ke-35 dan 36. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini adalah penjelasan tentang tauhid rububiyah. Walaupun kita sudah sering mendapatkan penjelasan tentang tauhid rububiyah. Namun penting bagi kita untuk senantiasa dipelajari. Karena tidak menutup kemungkinan orang yang lurus, ahlu sunnah, bisa menjadi tersesat. Dari perkara yang remeh akhirnya menjadi perkara yang besar. Akidah. Barakallahu'alaikum. Banyak di kalangan orang-orang terdahulu yang mereka dikenal orang yang soleh, yang berilmu bahkan. Barakallahu'alaikum. Dengan banyak sebab, di antaranya dia meninggalkan ilmu, majelis ilmu. Akhirnya barakallahu'alaikum, dia terjatuh dalam banyak hal yang sebenarnya itu remeh. Tauhid rububiyah. Barakallahu'alaikum. Kita tidak boleh meremehkan, wah kalau tauhid rububiyah, saya pasti ya memahami. Pasti tidak akan hilang pada diri saya. Barakallahu'alaikum. Bisa jadi tidak hilang. Akan tetapi, kandungan dari tauhid rububiyah sendiri, dia kurang. Ketika dia meyakini Allah subhanahu wa ta'ala pemberi rizki, akhirnya dia itu, barakallahu'alaikum, dikarenakan lemah imannya, dia terjatuh dalam tauhid rububiyah plus uluhiyah. Dia mencari selain Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperlancar rizkinya, yang seharusnya dia itu meyakini Allah ar-razzaq, zat yang maha pemberi rizki. Dan dia terjatuh dalam tauhid uluhiyah sekaligus. Dia meminta pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyid, ikhwani wa khatifillah, rahimani wa rahmatu jami'an. Mungkin ada pertanyaan, sekarang sudah jam 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihada. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu wa sadaqatu.